إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب ونفتين عزاكم الله. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yakni mauqif ashabil hadith min khilafati sahabah wa kadzalika ummahatul mu'minin. Judul ini bukan dari Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, akan tetapi diletakkan oleh penulis ataupun pemberikan tahqiq atau ta'liq daripada kitab ini. Mauqif ashabil hadith min khilafati sahabah, sikap ashabul hadith, yakni ahlu sunnah wal jamaah, terhadap khilaf-khilaf yang terjadi dari kalangan para sahabat, demikian pula terhadap ummahatul mu'minin. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah wa yarawna kaffa amma syajara bain ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tadhhiril asinati an dhikri ma yataḍamman 'ayban lahum wa naqsan fihim wa yarawna tarahum 'ala jami'ihim wal muwalata bi kafatihim. Dan mereka, yakni ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, mereka berpandangan untuk al-kar, menjaga lisan-lisan mereka, menjaga diri-diri mereka, amma syajara, terhadap apa-apa yang terjadi perselisihan baina ashabi rasulillah, antara para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tadhhiril alsinah, dan membersihkan lisan, an dzikri, dari menyebutkan ma yataḍamman 'aiban lahum wa naqsan fihim, dari menyebutkan perkara-perkara yang terkandung padanya aib dan kekurangan para sahabat. Wa yarawna tarahum 'ala jami'ihim, dan mereka memandang untuk mendoakan rahmat kepada seluruh para sahabat, wal muwalata bi kafatihim, dan juga mereka berpandangan untuk berwala, memberikan loyalitas kepada mereka secara menyeluruh. Ini merupakan akidah ahlus sunnati wal jamaah berkait dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, menahan diri dari persengketaan yang terjadi di antara para sahabat, menahan lisan dari menyebutkan aib dan kekurangan yang mungkin ada pada para sahabat, dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan ridho Allah, mendoakan rahmat Allah kepada mereka semua. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla telah merekomendasi mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mencela mereka dan menjelaskan akan kedudukan mereka semuanya ridwanullah alaihim ajma'in, dan bahwasanya keutamaan mereka tidak akan bisa untuk diraih, untuk disusul oleh orang-orang yang datang berikutnya. Walaupun seseorang dia mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang usianya, seandainya ada seseorang yang mampu semenjak dia dilahirkan sampai ajal menjemputnya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa henti, maka itu tidaklah akan bisa menyamai, jangankan keseluruhan, menyamai satu ibadah yang mereka lakukan, yang menyamai satu ibadah yang mereka lakukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya tidaklah satu mud atau bahkan setengah-setengah mud yang mereka infakkan itu mampu untuk disamai dengan sebesar gunung Uhud emas yang diinfakkan oleh orang yang datang berikutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna maqama ahadihim sa'atan afdal min amali ahadikum umrah. La tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan sabda Rasul tetapi ucapan Umar bin Khattab atau putra beliau Ibnu Umar, ucapan daripada Abdullah bin Umar. La tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna maqama ahadihim sa'atan, karena sungguh kedudukan mereka sesaat bersama dengan beliau itu afdal min amali ahadikum umrah, lebih utama daripada amalan salah seorang kalian sepanjang hayatnya, sepanjang umurnya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, juga Ibnu Abi Syaibah dalam As-Sunnah. Dan juga yang lainnya, Imam Ahmad juga di dalam Fadha'il Sahabat, Ibnu Majah dalam Sunannya. Dan hadis ini ataupun athar ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Ibnu Umar menyatakan, fa inna maqama ahadikum sa'atan afdal min amali ahadikum umrah. Karena sungguhnya kedudukan salah seorang mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat itu lebih utama dibandingkan seluruh amalan salah seorang dari kalian sepanjang hayatnya. Ini menunjukkan akan manzilah para sahabat di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memiliki kedudukan yang sangat-sangat mulia. Allah Azza wa Jal mensucikan mereka, merekomendasi mereka di dalam banyak ayatnya, menjelaskan akan keriduannya terhadap mereka. Dan bahkan Allah Azza wa Jal berkata tentang mereka, terutama ya, kepada Ahlul Badr. Allah menyatakan, "Innallahu nasyi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Beramallah semau kalian, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Allah Azza wa Jalla ya'lamu sirra wal 'alan, yang mengetahui tentang perkara yang rahasia dan yang tampak, mengetahui tentang kesudahan setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya para sahabat yang terlibat dalam perang Badar mati di atas keislaman, sedangkan jasa mereka di dalam awal Islam, terutama dalam perang Badar tersebut, itu menyebabkan keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Maka setelah itu mereka mau berbuat apapun, meskipun Allah mengetahui akan apa yang akan mereka berbuat, Allah nyatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum," aku telah ampuni dosa kalian. Dan para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, terutama ahlul badar, mereka adalah orang-orang mulia. Meskipun mereka mengetahui berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian tentang mereka, mereka tidak kemudian berbuat semaunya, justru semakin menambah ketaatan mereka, semakin menambah syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia dan nikmatnya tersebut. Demikian pula terhadap para sahabat yang terlibat dalam Sulhul Hudaibiyah. Sebelum itu terjadi satu bai'at di bawah pohon, bai'at Ridwan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis Jabir bin Abdullah, "Akhbarani Ummu Mubashir annaha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul." Memberitakan kepadaku Ummu Mubashir bahwasanya dirinya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ummu Mubashir radhiyallahu anha mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inda Hafsah," di sisi Hafsah. Hafsah yakni binti Umar. la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladzina bay'u tahtaha la yadkhulun nar insyaallah tidak akan masuk neraka insyaallah min ashabis syajarah dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon ahadun seorang pun alladzina bay'u tahtaha yakni yang berbaiat di bawah pohon tersebut ridwanullah alaihim ajma'in. Karenanya Allah Azza wa Jalla menyatakan wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum baradu'an. Asabiquna al-awwalun yakni para sahabat generasi awal minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Mengikuti para sahabat dengan baik. Pengikutan dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah, dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara dakwah, dalam perkara akhlak, dalam perkara suluk, dalam segala aspek kehidupan. Semuanya mengikuti apa yang telah dijalani dalam masalah din, dalam masalah agama ini, apa yang telah ditempuh oleh para sahabat dari kalangan muhajirin wa ansar dengan sebaik-baiknya. Maka Allah nyatakan radhiyallahu anhu wa radhuan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi keridhaan Allah secara pasti diberikan kepada muhajirin dan ansar. Dan keridhaan Allah diberikan ke orang-orang yang datang setelah mereka yang mau mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Apabila Allah Azza wa Jalla telah memberitakan tentang keridhaannya, tentang tazkiyahnya, tentang rekomendasinya, maka tentunya tidak ada celah untuk kemudian mencela mereka. Tidak ada celah untuk kemudian mencari kekurangan-kekurangan mereka, mencari kesalahan-kesalahan mereka, termasuk dalam perkara-perkara yang mereka berselisih di dalamnya, bersengketa padanya. Tentunya apa yang terjadi di antara mereka itu merupakan ujian bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Bagaimana mensikapi kejadian-kejadian tersebut secara ilmiah? Tidaklah orang-orang yang kemudian mencari-cari aib dan kekurangan para sahabat, melainkan mereka adalah orang-orang yang menyimpang di dalam Islam dari kalangan Khawarij dan dari kalangan Rafidhah. Khawarij yang mereka mengkafirkan para sahabat. Demikian pula Rafidhah mengkafirkan mayoritas para sahabat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menjaga lisan mereka. Menjaga lisan-lisan mereka dari apa-apa yang terjadi di antara mereka para sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu, Ahlus Sunnah tahu bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in dalam apa yang mereka terjatuh di dalamnya, mereka sebagai para mujtahidun, orang-orang yang berijtihad. Dalam ijtihad tersebut sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang salah. Karenanya di dalam ijtihad tersebut para sahabat ya, ada yang terlibat dalam peperangan, ada pula yang tawakuf, tidak mau melibatkan diri. Karena itu mereka semuanya adalah berijtihad. Orang yang kemudian terlibat dalam peperangan, peperangan tersebut adalah hasil daripada ijtihad mereka, tuntutan daripada ijtihad mereka. Mereka membenarkan salah satu dari kedua belah pihak, misalnya di saat terjadi perang Jamal, berada di pihak Aisyah radhiyallahu anha, ada yang berada di pihak Ali. Di dalam perang Siffin, ada yang di pihak Muawiyah, ada yang di pihak Ali. Yang berpihak dengan Muawiyah karena melihat apa yang ada padanya benar dengan istihadnya. Ada pun yang berpihak kepada Ali radhiyallahu anhu juga demikian. Maka mereka melakukan sesuatu berdasarkan istihadnya. Sehingga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Idza tahada al-hakim asar falahu ajrun. Apabila hakim itu beristihad kemudian berang, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau salah, maka mendapatkan satu pahala. Dan tidak sebagaimana yang di ya dituduhkan oleh sebagian mereka, bahwasannya para sahabat setelah mereka melakukan bunuh-bunuhan antara satu dengan yang lain, mereka mendapatkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, al-qatil wal maqtul finnar. Ya, ada orang-orang seperti ini yang mengatakan demikian. Idza qatal musliman bisayfayhima fal-qatil wal maqtul finnar. Juga sabda Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'tiya 'alan nas yawmun la yadri al-qatil fima qatal wala al-maqtul fima qutil. Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah akan sirna dunia ini, yakni tidak akan kiamat terjadi hingga akan datang atas manusia satu hari di mana pembunuh dia tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Yang terbunuh juga tidak tahu kenapa dia harus terbunuh. Dan hal itu sekarang-sekarang ini bisa terlihat dan terjadi. Tentunya hadis ini tidak bisa diterapkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah SAW memberitakan bahwa hal tersebut terjadi di akhir zaman. Tidak akan kiamat dunia ini sampai akan ada satu masa di mana orang terbunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Orang membunuh tidak tahu alasannya kenapa membunuh. Na'udzubillah. Dan di akhir daripada hadis tersebut beliau menyatakan al-qatil wal maqtul finnar. Al-qatil wal maqtul finnar. Kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Baik pembunuh ataupun yang dibunuh. Ini semua disebabkan karena hawa nafsu. Berbeda dengan keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam perkara ini, sebagaimana dipandang oleh para ulama mustahidun. Ya. Para ulama mereka menyatakan bahwa para sahabat berijtihad. Maka kita tidak perlu untuk kemudian berdalam-dalam pada perkara apa yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW, ya, persengketaan di antara mereka. Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi hamdahullahu ta'ala wa syafa' menyatakan akhtha'us sahabah la nabhat fiha. Kesalahan-kesalahan para sahabat kita tidak perlu untuk membahasnya. Kita tidak perlu untuk mencari-carinya. Li'anna ma nusiba ilaihim, karena apa yang dinisbatkan kepada mereka, imma an yakuna kadiban ma'dhar, bisa itu hanyalah kedustaan semata. Iftarahu alaihim rawafidhul khawarij, yang kedustaan tersebut dibuat-buat oleh orang-orang rawafidhul dan khawarij wa ahlusu nawasid qadiyaktaruna ala Ali qadiyaktaruna ala Ali ahlusu ahlul ihar, orang-orang yang jelek, orang-orang yang memiliki dendam kesumat terhadap para sahabat. Wa nawasid aydhan, awasib satu kelompok nasibah, ya, yang menisbatkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Mereka buat-buat iftira, membuat-buat kedustaan-kedustaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ini lawan daripada Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih daripada kapasitasnya, secara zahir mengagungkannya. Ya, padahal pada hakikatnya mereka pun juga benci Ali bin Abi Thalib. Karena mereka ini, ya, pada hakikatnya adalah orang-orang Majusi. Dan pengakuan daripada orang Majusi itu sendiri, bisa ditanya kenapa kalian seolah-olah mencintai Ahlul Bait, mencintai Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Mereka mengatakan kalau kami tidak melakukan itu, maka kami tidak bisa membubuhkan, tidak bisa memasukkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kami memiliki satu keyakinan-keyakinan. Kalau kami mengeluarkan keyakinan kami ini, maka kami akan dikatakan jidik. Kami akan dikatakan kafir dan semisalnya dengan keyakinan kami. Tetapi dengan kami menunjukkan kecintaan kepada Ahlul Bait, menunjukkan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib, maka kami bisa berbicara apa yang kami mau, memasukkan ke dalamnya apa yang kami suka, berbagai macam keyakinan-keyakinan batil. itu merupakan ucapan dari salah seorang mereka. Jadi pada angkatnya mereka pun asalnya juga membenci daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi apa yang dinisbatkan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, imma itu merupakan al-kadzib mahab, yakni kedustaan semata, wa imma an yakuna hasal khata' fil naql, bisa jadi terhasilkan kesalahan dalam penukilan. Insan sami'a qissah fa hakaha 'ala ghair wajhiha, seseorang mendengar satu kisah kemudian dia menceritakan tidak sebagaimana mestinya. Fulan qala kadza wa kadza, hakaha khata'an, dia menyatakan fulan menyatakan demikian-demikian, dia menyebutkan secara salah. Wa nasaba ila fulan, kemudian dia menisbatkan kepada fulan, au ila majmu'a minhum, atau kepada sekelompok dari para sahabat. Khata'an, tetapi keliru. Kalau yang pertama tadi sengaja merupakan kedustaan yang dibuat-buat, kalau yang kedua ini kekeliruan dalam penukilan. Bahasa daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni sebagiannya adalah kedustaan dan sebagiannya adalah sesuatu yang ditambahkan dan dikurangi. Ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Ada sedikit yang benar tetapi diberikan tambahan-tambahan, dibumbui dengan berbagai macam kedustaan. Dikurang-kurangi. Ada yang dirubah-rubah. Wa ma yasbut anhum, adapun yang benar yang ada pada mereka, fa yakunu marja'uhu ijtihad, maka bisa jadi marja'nya adalah ijtihad, yakni mereka berijtihad dalam perkara tersebut dan mereka adalah ahlul ijtihad, di mana Rasulullah menyatakan idza hakama hakim fastahada tsumma asha falahu ajrun wa idza hakama fastahada tsumma akhta falahu ajrun ridwanu alaihi ajmain. Apabila seseorang hakim, yakni orang yang memang berkapasitas untuk berijtihad, kemudian dia melakukan ijtihad dan benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Keliru tidak dianggap kesalahannya, tetapi mendapatkan satu pahala. Wa ma tabata 'alaihi minhu fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru. Kalau berdasarkan ijtihad, maka tidak mendapatkan dosa, tetapi mendapatkan pahala. Bisa dua, bisa satu. Kalau yang tidak berdasarkan ijtihad, dan benar memang mereka melakukan hal tersebut dari kalangan para sahabat, faqad ghafarallahu lahum, Allah SWT telah mengampuni mereka. Lantas mau apa? Sisi mana yang kemudian bisa dijadikan sebagai alat untuk mencela mereka? Karena hasanatihim nabdu astaquna rajiha ala asfa'ihim, karena kebaikan mereka kita harapkan lebih besar daripada kesalahan-kesalahan mereka. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan memang demikian keadaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa Ahlus Sunnah begitu sangat gigih memperjuangkan hal tersebut dan membela para sahabat Rasulullah SAW dengan sedemikian rupa dan memberikan ma'adir, berbagai macam ma'adirah, ya, berbagai macam udur-udur kepada para sahabat, karena terdapat ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran yang mentasbihkan mereka, para sahabat Nabi. Itu masalahnya, ya, karena memang sudah ditasbih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan akhir daripada kehidupan mereka semua, para sahabat Nabi. Seandainya Allah SWT mengetahui bahwa di antara mereka ada orang-orang yang akan menyimpang dan sebagainya, niscaya Allah SWT tidak menyebutkan tazkiyahnya kepada mereka. Allah SWT menyatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minalladina anfaqu min ba'du wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum masuk Mekah. Tidak sama di antara kalian orang-orang yang berjihad sebelum masuk Mekah. Ulaika, mereka-mereka itu orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum masuk Mekah, a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah masuk Mekah. Berbeda kedudukan para sahabat. Sebaik-baik apapun para sahabat yang mereka itu keislamannya setelah Fathu Mekah dengan yang sebelum Fathu Mekah, berbeda sekali jauh derajatnya. Tetapi Allah menyatakan Wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya Allah nyatakan, kullan, semuanya Allah janjikan untuk mereka semua al-husna, yakni al-jannah. Semua telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Baik para sahabat yang sebelum Fathu Mekah dan yang setelah Fathu Mekah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ini sebagai pembungkam daripada apa yang mungkin diucapkan oleh seseorang. Lantas bagaimana nanti kalau mereka kafir setelah itu? Lantas bagaimana kalau mereka nanti menyimpang dan sebagainya? Maka Allah menutup ayatnya, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rekomendasi para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kullan wa'adallahul husna. Semuanya as-sabiqunal awwalun was-sabiqun wal-lahiqun. Baik as-sabiqun ataupun al-lahiqun, baik yang terdahulu ataupun yang datang belakangan dari kalangan para sahabat. Baik yang mereka Islamnya sebelum Fathu Mekah ataupun yang setelah Fathu Mekah. Maka dari sisi ini sama sekali tidak ada celah untuk kemudian mencela ashabun Nabi sallallahu ashabun Nabi ridwanul alaihim ajma'in. Orang-orang yang mungkin melakukan berbagai macam dosa-dosa dari kalangan mereka, dan mereka para sahabat adalah manusia biasa dan tidak terbebas daripada berbagai macam dosa-dosa, maka kebaikan-kebaikan mereka jauh melebihi daripada dosa-dosanya. Kebaikan-kebaikan, bayangkan satu mut ya, ataupun setengah mut itu di Allah Subhanahu wa taala nilainya lebih besar daripada infak sebesar gunung Uhud. Padahal bayangkan gunung Uhud kira-kira berapa mut itu? Kalau kita misalnya enggak usah emas lah, pasir gitu saja. Kira-kira berapa mut itu? Satu gerobak itu saja berapa mut itu? Satu mut itu cuma satu cakupan tangan begini. Antum gini kan kira-kira berapa untuk mencapai sebesar gunung Uhud. Sedangkan yang mereka ingat itu bukan satu mut ya, bukan pemut, tiga mut. Apa yang ada pada mereka, mereka infakkan semua. Padahal satu mutnya saja nilainya sudah sebesar itu. Di antara mereka ada yang berinfak 1000 ekor unta. Ada yang berinfak dengan ini, dengan itu. Berbagai macam apa yang ada mereka, mereka infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan ini satu mut dalam satu hari. Sedangkan kehidupan mereka bersama Rasulullah SAW berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka berinfak dan berinfak dan berinfak. Maka tidak bisa dibayangkan kebaikan yang mereka akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan ada yang mampu untuk menyusul kebaikan-kebaikan yang mereka telah kumpulkan. Sedangkan kejelekan yang ada itu tadi gambarannya seperti itu, dan mereka pun juga orang-orang yang sangat mudah untuk rujuk taubat ya kepada Allah Azza wa Jalla. Katakanlah ada dosa-dosa yang tidak ditobati oleh mereka. Katakan demikian, fal hasanatu tudhibun sayyi'ah. Kebaikan itu akan menutup daripada kejelekan-kejelekan. Kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Maka tidak ada perimbangannya sama sekali antara kebaikan mereka dengan kejelekan yang mungkin terjadi pada mereka. Sehingga tidak sepatasnya bagi kaum muslimin untuk kemudian menyebutkan kekurangan yang ada pada para sahabat Nabi. Fa'rifu 'anhum haqqahum, kata Ibnu Mas'ud. Kenali sebaik-baiknya hak-hak mereka para sahabat Nabi. Mereka memiliki hak yang sangat besar atas kita. Maka pembelaan kita terhadap kehormatan mereka jauh lebih besar terhadap pembelaan kita pada kehormatan diri-diri kita. Harus demikian. Kita harus membela kehormatan mereka para sahabat Nabi jauh lebih besar daripada pembelaan kita terhadap tokoh-tokoh yang hidup mungkin di masa kita sekarang ini. Ya. Ataupun bahkan kepada diri-diri kita sendiri. Kemudian apa yang terjadi mungkin ya, terjadi fitnah di antara mereka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ibni hadza sayyid." Ya, kepada Al-Hasan. Al-Hasan ibn Ali, cucu beliau. Inna bni hadza sayyid, putraku ini adalah sayyid. Beliau menyatakan putraku ini yakni Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Karena Ali adalah suaminya Fatimah dan Fatimah adalah binti Rasulullah, maka beliau mengatakan putraku ini. Karena kakek bisa mengatakan kepada cucunya sebagai putra. Inna bni hadza sayyid, bahwasannya putraku ini adalah sayyid. Yani sayyid daripada syabab ahlul jannah nanti di akhirat. Pemuka ahlul jannah. Para penduduk surga yang terdepannya adalah Al-Hasan Ibn Ali. Wa la'allallah an yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, dan itu la'alla bermakna tahqiq. La'alla bermakna tahqiq. Yani pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mengislah, menjadikan islah, mendamaikan dengan keberadaan Al-Hasan ini baina fi'atain 'azimatain, di antara dua pasukan besar minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ini kejadian setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ini memiliki pasukan yang luar biasa, sangat banyaknya. Demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu memiliki pasukan yang begitu sangat banyaknya, luar biasa. Sangat banyak. Terlihat berjejer-jejernya itu sampai seolah-olah tidak ada akhirnya. Dua pasukan ini kalau bertemu, bertempur, tidak bisa dibayangkan betapa sangat besar muslimin yang akan meninggal dunia pada masa tersebut. Maslahat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala berikan barokah terhadap putra daripada Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu menggantikan ayahnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah Al-Hasan Ibn Ali, ya. Kemudian tanazul dan menyerahkan pucuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Menyerahkannya kepada Muawiyah sehingga tidak terjadi peperangan yang besar. Seandainya itu tidak terjadi, maka pastinya akan terjadi peperangan yang sangat besar. Allah islah di antara bainal fi'atain 'azimatain minal muslimin. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang ada pada Muawiyah Ibn Abi Sufyan pun juga keberadaan mereka bukanlah orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik seperti yang dituduhkan. Ya. Kalau seandainya demikian keadaannya, maka Ali bin Abi Thalib, apalagi juga demikian juga putranya, terkhusus dalam hal ini yang kemudian menyerahkan kepada Muawiyah, mengingat daripada hadis Rasulullah SAW tersebut, ya, tidak akan kemudian mundur selangkah pun. Jangankan memiliki pasukan yang begitu sangat besar Al-Hasan waktu itu, seandainya memiliki hanya segelintir orang saja, dia tidak akan mundur menghadapi kezaliman. Kalau seandainya benar mereka adalah orang-orang yang zalim, tidak akan mundur menghadapi kefasikan dan kemunafikan, apalagi kalau dianggap kafir mereka-mereka ini. Maka tanazulnya Al-Hasan Ibn Ali ini menunjukkan bahwa memang mereka kaum muslimin. Muawiyah dengan istihadnya melakukan hal tersebut, maka kemudian Al-Hasan memberikan dunia kepada mereka, yakni pucuk kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah, dan Muawiyah adalah sebaik-baik penguasa, sebaik-baik penguasa di atas muka bumi. Muawiyah radhiyallahu anhu sebaik-baik penguasa, sebaik-baik sultan, sebaik-baik muluk, raja ala utlak Muawiyah ibn Abi Sufyan pada umat ini. Adapun khulafaur rasyidun, maka mereka adalah sebaik-baik khalifah, memang khalifah. Adapun muluk, maka yang paling mulianya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sebaik-baik raja. Dan bisa dilihat dalam biografinya seperti apa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, keadilannya, kemurahannya, dan berpegang teguhnya terhadap sunnah Rasul. Bisa dilihat Muawiyah memiliki sekian banyak ujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan Rasul mengetahui akan apa yang akan terjadi, ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dari sisi apa yang diwahyukan kepada beliau akan terjadi berbagai macam huru-hara di akhir masa. Bahkan, ya, Al-Hasan bin Ali menjadi juru selamat dalam artian islah dan sebagainya, Rasulullah SAW hanya memberitakannya. Akan tetapi tidak sedikit pun Rasulullah SAW mencela Muawiyah. Bahkan pujian-pujian yang terdapat dalam sekian banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naqtabi ila una wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.